Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan Qala Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala mengatakan Wa qad istadalla tawa'ifu min ahli al-kalami wal mutafalsifati alam tina'i fana'i jami'il makhluqati bi adillatin aqliyatin wallahu a'lamu. Dan sungguh beberapa golongan dari kalangan ahlul kalam dan orang-orang filsafat berdalil untuk menetapkan ketidakmungkinan musnahnya seluruh para makhluk dengan dalil-dalil akli wallahu a'lam. Sampai di sini selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. وفي كلام شيخ الإسلام هذا أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam ucapan شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ini terdapat faedah bahwa hadis ini dengan lafaz ini bukan berasal dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, innama huwa min kalami ba'dil ulama'i, hanya saja ia berasal dari ucapan sebagian ulama. Dan hadis yang dimaksud adalah sab'atun la tamutu wa la tafna wa la tadhuqul fana'a an-naru wa sukkanuha wal lawhu wal qalamu wal kursi wal arshu. Tujuh makhluk yang tidak akan mati dan tidak akan musnah serta tidak akan merasakan kemusnahan neraka, para penghuninya, al-lauhul mahfuz, pena pencatat takdir, kursi dan arsy. Qauluhu rahimahullahu, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش wa ghairi dhalika. Sungguh salaf umat ini dan para a'immahnya dan seluruh ahlus sunnah wal jamaah bersepakat atas bahwasanya di antara para makhluk ada yang tidak akan lenyap, tidak akan musnah secara keseluruhan, seperti surga, neraka, arsy dan yang lainnya. Wala nasyukku anna li hadzal ittifaqi min ahli sunnati wal jama'ati wal a'immati adillatahu min al-kitabi was sunnati. Dan kita tidak meragukan bahwasanya kesepakatan ini dari ahlu sunnah wal jamaah dan para a'immah memiliki dalil-dalil yang menunjukkannya dari Alkitab dan sunnah. Wala siyamal jannatu wan naru, terlebih surga dan neraka. Fa'adillatuhuma la tuhsa, maka dalil-dalil yang menunjukkan kekekalan surga dan neraka tidak terhitung banyaknya. Wa minal adillati ala adami fana'il arsyi ma rawahu al-Bukhari 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tidak akan musnahnya arsy adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shama ramadana kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannata jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka pasti Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga. Baik ia berjihad di jalan Allah atau ia duduk di negerinya yang ia dilahirkan di negeri tersebut. Faqalu ya Rasulullah, afala nubashirun nasa? Maka mereka para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillahi ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua derajat tersebut sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahmani. Salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku menyangka, menduga bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan fauqahu arsyur rahmani, di atas surga Firdaus arsy ar-rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannati, dan dari arsy terpancar sungai-sungai di dalam surga. Asyahidu, inti dari hadis tersebut yang berkaitan dengan pembahasan ini, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati urahu fawqahu arsyur rahmani. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Aku menyangka di atasnya adalah arsy ar-Rahman. Wa minal adillati qawluhu ta'ala, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan kekalnya arsy, firman Allah Ta'ala, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Maka apabila ditiup sangkakala satu kali dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, terbelahlah langit, maka langit pada hari itu menjadi lemah, dan para malaikat berada di berbagai penjuru yang membawa arsy Rabbmu. Pada hari itu adalah 8 malaikat membawa arsy di atas mereka. Fahadhani nassani fima yata'allaku bidawamil arsyi wa adami fana'ihi. Maka dua dalil ini adalah dua dalil yang berkaitan dengan kekalnya arsy dan tidak musnahnya arsy. Ammal umurul ukhra allati dzakaraha al muallifu rahimahullahu fala'alla li'ulama'i sunnati adillatan istambatu minha baqa'aha wa 'adama fana'iha. Adapun perkara-perkara lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, bisa jadi para ulama sunnah memiliki dalil-dalil yang mereka ambil darinya kekekalan perkara-perkara tersebut, dan bahwasanya perkara-perkara tersebut tidak akan musnah. Ammal jannatu wan naru fal qur'anu mali'un bihada. Adapun surga dan neraka, maka Al-Qur'an dipenuhi dengan dalil-dalil yang menunjukkan kekekalan surga dan neraka tersebut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah yang diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalam jannah selama langit-langit dan bumi masih ada, kecuali yang Rabbmu kehendaki. Mari kita cermati ayat ini, ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah. Allah Ta'ala mengatakan khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Mereka kekal di dalam jannah surga selama langit-langit dan bumi masih ada. Sementara kita ketahui bahwa langit-langit dan bumi ini akan musnah. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa surga juga akan musnah? Dengan musnahnya langit-langit dan bumi, berdasarkan ayat ini, jawabannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, bahwa kalimat madamatis samawatu wal ard, selama langit-langit dan bumi masih ada, menunjukkan dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah kalimat ini merupakan ungkapan untuk menunjukkan kekekalan, sehingga yang dimaksud dengan selama langit-langit dan bumi masih ada adalah kekal selama-lamanya. Karena orang-orang Arab dahulu, apabila mereka hendak menyatakan kekalnya sesuatu, mereka mengungkapkan dengan ungkapan ini, selama langit-langit dan bumi masih ada, yang mereka maksud kekal selama-lamanya. Kemungkinan makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan langit-langit dan bumi di sini adalah langit-langit dan bumi surga, bukan langit-langit dan bumi yang ada sekarang ini. Adapun kalimat illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Rabbmu kehendaki, ada beberapa pendapat tentang penafsirannya. Di antaranya adalah bahwa yang dimaksud dengannya adalah waktu di mana saat itu penghuni surga belum masuk ke dalam surga, sehingga makna ayat ini penghuni surga kekal di dalam surga selama-lamanya, di seluruh waktu, di seluruh zaman, di seluruh masa, kecuali waktu tatkala mereka belum masuk ke dalam surga. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya, yaitu di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ila akhirin nususil kathirati addallati ala baqa'il jannati wan nari, dan dalil-dalil yang banyak yang lainnya yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka. Wa annahuma la tafnayani, dan bahwasanya surga dan neraka tidak akan musnah. Wa annahuma makhluqatanil ana, dan bahwasanya keduanya surga dan neraka sudah diciptakan sekarang. Wa kaunuhuma makhluqatainil ana wa hadza fihi raddun 'alal qadariyyati wal mu'tazilati alladhina yaquluna al-ana al-jannatu wan-naru ghairu mawjudataini, dan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan sekarang ini padanya terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum ada. Li'anna wujudahuma wa laysa fihima sukkanun minal abathi. Kata mereka, karena keberadaan surga dan neraka dalam keadaan tidak berpenghuni, termasuk kesia-siaan. Qabbahahumullahu, semoga Allah memperburuk mereka. Wallahu nassa ala wujudin nari wal jannati, dan Allah telah menegaskan akan keberadaan neraka dan surga sekarang ini. Ammal jannatu fa qaulullahi tabaraka wa ta'ala fi qissatil mi'raji bin nabiyyil karimi alaihi salatu wassalamu fi suratil najmi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa surga sudah ada sekarang adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang kisah mi'rajnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam surat An-Najm. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat besar yang ada di atas langit yang ketujuh. Dan disebut dengan Sidratul Muntaha. Al-Muntaha maknanya akhir, karena Sidratul Muntaha adalah tempat di mana ilmu para makhluk berakhir, yaitu yang di atas Sidratul Muntaha tidaklah mengetahui tentangnya kecuali Allah semata. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya terdapat surga al-ma'wa. Ini menunjukkan bahwa surga sudah ada sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihada. Tafaddalu wa barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا.